Govan Bojonegoro. Coba memainkan tangannya bareng-bareng lagi. Udah goyang yang enjoy ya. Lanjut. Membuat dirimu maafkan aku sayang. Doya. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut buat sahabatku Cilo Manis, buat teman-teman MC semuanya. Maafkan aku. buat teman-teman semuanya yang di sini.